Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini untuk membacakan atau membahas sebuah pembahasan tentang ilmu faraid. Dan kita masih berada pada bab yang pertama, yaitu pembahasan tentang pengantar ilmu faraid. Nah, tentunya pembahasan ini pembahasan yang perlu untuk kita lalui agar kita mengerti tentang gambaran umum ilmu hukum waris Islam ini. Ya. Di antara yang perlu kita ketahui adalah peletak ilmu faraid. Ya, peletak dari ilmu faraid. Biasanya setiap ilmu itu ada pelopor atau ada yang meletakkan dasar-dasarnya. Nah, ketika para ulama berbicara tentang ilmu faraid, peletak ilmu faraid, maka mereka mengatakan peletak dari ilmu faraid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani Allah sendirilah yang beliau secara langsung membagi harta warisan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung membagi harta warisan. Tidak Allah serahkan kepada malaikat-malaikatnya. Tidak pula Allah serahkan kepada nabi dan rasulnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang membagi harta warisan itu. Nah, bukan hasil ijtihad manusia, tidak diserahkan kepada malaikat atau nabi dan rasulnya. Dan ini sangat tampak ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketika ada kasus-kasus faraid, kasus-kasus waris dibawa kepada nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau alaihi salatu wassalam tidak menjawabnya kecuali setelah turunnya wahyu. Di antara contohnya adalah ketika istri Sa'ad ibn Rabi'. Istri Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam menanyakan perihal pembagian waris dari harta peninggalan suaminya. Sa'ad bin Rabi' ini meninggal ketika perang Uhud. Meninggal ketika perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Meninggalkan harta hartanya ini, hartanya Sa'ad bin Rabi' diambil semuanya oleh saudara laki-lakinya. Kalau kembali kepada zaman jahiliyah memang seperti itu. Yang mengambil harta adalah laki-laki, itu pun yang paling yang paling kuat. Jadi Sa'ad bin Rabi' meninggal, kemudian hartanya ini semua diambil oleh saudara laki-lakinya. Sementara Sa'ad bin Rabi' punya istri. Punya dua orang anak perempuan. Sehingga istri Sa'ad bin Rabi' ini datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ja'at ila Rasul alaihi salatu wasallam, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan tentang warisan ini bagaimana. Ya Rasulullah, Sa'ad bin Rabi' meninggal dalam perang Uhud bersamamu dan dia memiliki dua anak perempuan. Hartanya semua diambil oleh saudara laki-lakinya. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam terdiam dan tidak memberikan jawaban sampai turun ayat-ayat waris kepada beliau alaihi salatu wassalam. Turunlah ayat-ayat waris kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu Nabi memberikan apa namanya, ya, pembagian waris sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nabi memanggil saudara Sa'ad ibn Rabi, kemudian Rasul mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya harta Sa'ad ibn Rabi ini 1/8 diberikan kepada istrinya, ya, karena Sa'ad ibn Rabi meninggal dalam keadaan memiliki apa, putri, memiliki anak, memiliki keturunan. Untuk istrinya mendapatkan 1/8, kemudian 2/3 dari harta diberikan kepada 2 putrinya, 2/3-nya, adapun sisanya, ya, engkau ambil. Ya. Jadi dikembalikan apa yang sudah diambil itu, dikembalikan 1/8-nya untuk sang istri, istrinya Sa'ad, 2/3 diberikan kepada 2 apa? Ya, anaknya, dan sisanya diambil oleh saudara laki-laki Sa'ad ibnu Rabi radhiyallahu taala anhu. Ya. Kisah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dalil bahwasanya pembagian waris itu yang membagi adalah Allah azza wajalla. Ya. Dari atas langit Allah Subhanahu wa taala, ya, memutuskan urusan-urusan ini. Yang demikian ini perlu untuk kita ketahui, ya, dan perlu kita menyadari agar kita ini, ya, merasa lapang, merasa apa namanya, ridha dengan apa yang Allah apa, putuskan. Nah, apakah tidak pantas untuk kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Ya, Rabbul Alamin, Zat yang Maha Adil, Zat yang Maha mengetahui masalih, maslahat untuk apa, hamba-hambanya. Ya. Jadi demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ilmu waris ini peletaknya adalah Allah azza wajalla. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Pembagian waris itu tidak Allah serahkan kepada malaikat-malaikatnya, tidak Allah serahkan kepada apa namanya, para nabi dan rasulnya. Nabi pun menunggu, menanti jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, kalau kita menilai keadilan dengan akal-akal kita, ya, ya biasanya kita itu menilai keadilan ya macam-macam nanti timbangannya, ya. Ada yang pakai perasaan, ya, ada yang pakai adat istiadat, ada yang pakai apa namanya, kebiasaan, ya, ada yang, yes, yang penting ridho. Yang seperti ini tidak bisa menjadi patokan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Adapun keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah keputusan yang maha adil dan tidak ada sedikit pun apa namanya, kezaliman di dalamnya. Nah, kemudian masalah berikutnya, ya, terkait dengan pengantar ilmu waris adalah tentang sumber hukum dari ilmu faraid. Ya, yani kalau kita ingin mendapatkan, ya, maklumat tentang ilmu faraid, mana sumbernya, dari mana sumbernya? Ya. Sumber rujukan ilmu faraid yang utama adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qur'anul Karim yang insya Allah akan kita baca bersama biidznillahi azza wajalla ayat-ayat tersebut. Dan sedikit kita apa namanya melihat tafsir dari ayat-ayat tadi. Nah, jadi sumber rujukan ilmu faraid adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian juga Sunnah As-Sahihah. Sunnah As-Sahihah. Sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak lain adalah wahyu. Ya. Jadi sabda Nabi pun wahyu. Nah, jadi kalau Nabi memutuskan suatu permasalahan di dalam masalah waris, ya, seperti masalah nenek, ya, masalah nenek, masalah kakek, itu tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam apa? Al-Quranul Karim. Ya. Tetapi adanya adalah dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam. Nah, apa yang beliau sabdakan ini bukan dari diri beliau alaihi salatu wassalam. Tetapi yang beliau sabdakan adalah apa? Wahyu. Ya. Karena wahyu yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam nau'an, ada 2 jenis wahyu. Ya. Al-Qur'anul Karim dan juga apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini 2 ini wahyu. Ya. Adapun tentang Al-Qur'an, na'am, Al-Qur'anul Karim kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Allah Subhanahu wa taala takallama bihi haqiqatan. Allah Subhanahu wa taala berbicara, didengar oleh malaikat Jibril. Allah berbicara, Allah berfirman, didengar oleh malaikat Jibril, mubasyarah, langsung dan hakiki. Didengar oleh malaikat Jibril. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Didengar oleh malaikat apa? Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Tanpa menambahi, tanpa mengurangi. Dikabarkan kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi, kama sami'. Seperti didengar oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan diperintahkan untuk ditulis. Ditulislah pada lembaran-lembaran, ditulislah pada apa? Kulit-kulit, dan seterusnya. Sampai kepada kita saat ini, itu adalah kalamullah. Ucapan siapa? Allah. Firman Allah. Ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Bukan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, bukan ucapan manusia, bukan ucapan Jibril alaihi salatu wassalam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sunnah. Ya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu juga wahyu. Ya. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Najm. Di dalam surah An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Dan tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam berbicara melalui hawa nafsunya, dengan hawa nafsunya, tidak. إِنْ هُوَىٰ, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyun. Wahyu yang apa? Diwahyukan. Nah, jadi ucapan Nabi itu wahyu. Ya. Tapi Nabi tidak berbicara kecuali ya, wahyu dari Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Nadhkur misalan, saya sebutkan misal apa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dari urusan waris. Tapi disebutkan di dalam apa? Hadis. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah di dalam Al-Mustadrak. Dan hadis ini sahih menurut syarat Syekh Al-Bukhari dan Muslim. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadha lil jaddataini minal mirasi bisudusi bainahuma bisawa. Kata Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keputusan untuk dua orang nenek. Keduanya mendapatkan 1/6, ya, dibagi rata untuk keduanya. Jadi kalau ada nenek 2 atau 3 atau 4, ya. Loh kok ada nenek sampai 4? Iya, kalau naik ke atas sedikit, ya. Satu tingkat itu bisa ada beberapa nenek. Ya. Nenek itu kalau berserikat, kalau ada 2 nenek, ya, atau lebih, yang semuanya adalah ahli waris, maka mereka berserikat di dalam berapa? 1/6. Berserikat di dalam 1/6. Ya. Misalnya saya meninggal, ya, sudah tidak punya ibu, sudah tidak punya bapak. Ya. Tetapi saya punya ibunya ibu, dan punya ibunya apa? Bapak. Itu kan sama-sama nenek. Ya. Ibunya ibu juga nenek, ibunya bapak juga apa? Nenek. Ya. Baik. Kemudian saya punya anak laki-laki misalnya, 1 anak laki-laki. Bagaimana cara pembagiannya? Ya, dicari dalam Al-Quran tidak ada nenek, tidak ada. Adanya di dalam apa? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Allah berkehendak demikian. Ya. Taib. Untuk menguji hambanya bahwasanya wahyu Allah itu Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Ya. Tidak bisa kemudian, oh enggak, nenek enggak dapat, nenek enggak dikasih. Ingat, Nabi alaihi salatu wasallam sudah memutuskan. Dan keputusan Rasul adalah keputusan siapa? Allah Azza wa Jal. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, ya, dan apa yang datang dari Rasul, ambillah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Itu perintah Allah Jalla wa'ala. Nah, dalam kasus yang saya sebutkan ini sebagai contoh, ya, saya punya 2 orang nenek, maka 2 orang nenek ini keduanya mendapatkan 1/6, berserikat dalam 1/6. Ya. Kalau harta saya 6 juta, maka 1 juta diberikan kepada 2 orang nenek, dibagi rata 500.000 masing-masingnya. Tersisa 5 juta, 5 juta diberikan untuk anak laki-laki saya. Diambil semuanya oleh anak laki-laki saya. ya, sisa dari harta yang telah diberikan kepada dua orang apa? Nenek. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi sumber ilmu faraid, sumber rujukan adalah Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ada beberapa masalah yang ini terjadi ijtihad di kalangan para sahabat. Ya. Nah, ini juga menjadi sumber ijtihad para sahabat dalam beberapa masalah. Yang sebenarnya ijtihad itu ya mengambil dalil dari Al-Qur'an dan juga apa? Sunnah. Beberapa kasus yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam ya. Terjadi pada zaman Umar misalnya. Zaman Umar bin Khattab terjadi. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berijtihad. Setelah melihat ayat dan juga melihat apa? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya. Beliau berijtihad dalam beberapa masalah seperti antaranya masalah yang disebut sebagai masalah Umaryatain. Ini contoh insyaallah taala kita akan sampai kepada contoh masalah ini. Nah, ini terkait dengan sumber ilmu faraid. Jadi ilmu faraid sumbernya adalah Al-Qur'anul Karim, kemudian sunnah ya, as-sahihah, kemudian juga ijma' tentunya dan beberapa hasil ijtihad dari para sahabat ya tentang masalah-masalah yang pernah terjadi di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apa hukum mempelajari ilmu faraid? Apa hukumnya? Nah, apa hukum mempelajari ilmu faraid? Jawabnya ma'asyiral muslimin, mempelajari ilmu faraid hukumnya adalah fardhu kifayah. Fardhu apa? Kifayah. Nah, apa ini maksud dengan fardhu kifayah? Fardhu kifayah adalah ya, kewajiban yang kewajiban itu dibebankan atas sebagian dari umat ini. Sampai mencukupi. Ya, sampai mencukupi. Artinya kalau di tengah-tengah umat ini sudah ada yang mempelajari ilmu faraid dan itu mencukupi umat untuk menjawab ya, problematika umat, masalah-masalah yang pada umat, maka gugur kewajiban atas yang lain. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada yang mempelajari sama sekali, maka ya, menjadi apa namanya berdosalah seluruh kaum muslimin. Ya. Jadi hukumnya fardhu kifayah. Ya. Artinya jika ada sekelompok kaum muslimin yang mencukupi dalam mempelajari ilmu ini, gugurlah dosa atas kaum muslimin lainnya. Nah, kewajiban yang lain kaum muslimin yang tidak mempelajari ya bertanya. Ya. Bertanya kepada orang-orang yang telah mempelajari untuk dia nanti menerapkan ya, menerapkan hukum waris dalam kehidupannya. Karena ya, kita masuk pada masalah berikutnya, hukum mengamalkan. Kalau dari hukum apa? Mempelajari. Kalau hukum mempelajari, iya. Hukumnya fardhu apa? Kifayah. Adapun mengamalkan ilmu faraid ya dalam pembagian waris, mengamalkannya, maka hukumnya adalah fardhu ain. Hukum mengamalkannya adalah fardhu apa? Ain. Nah. Ya seperti ilmu tajwid, ilmu baca Al-Qur'anul Karim ya. Nah, mempelajari ilmu tajwid secara mendetail ya, qiraah ya. Ini fardhu kifayah. Ya. Tapi mengamalkannya fardhu apa? Fardhu ain. Ya, ini masing-masing kita wajib berusaha untuk maksimal di dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Baik. Bukan kemudian sudahlah, sudah ada yang bagus bacaannya, saya jelek enggak apa-apa. Ya. Oh, enggak bisa seperti itu. Apalagi bacaan-bacaan yang kita gunakan untuk sholat, seperti apa, surah Al-Fatihah dan yang lain. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi mempelajari dan mengamalkannya ini memiliki hukum yang berbeda. Mempelajari ilmu faraid hukumnya fardhu kifayah, adapun mengamalkannya maka ini fardhu ain. Apa dalilnya? Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 13 dan An-Nisa ayat 14. Itu dalilnya. Naam. Setelah Allah menyebutkan hukum waris dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 itu semuanya ayat-ayat tentang apa? Waris dari surat An-Nisa. Ya. Baik. Setelah Allah menyebutkan hukum waris, ditutup dengan pujian bagi orang-orang yang mengikuti hukum tersebut dan diiringi dengan ancaman dengan orang-orang yang melampaui apa? Batas. Ya. Baik, di dalam surah An-Nisa ayat 14 Allah mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara." Dan barang siapa yang mendurhakai Allah, setelah disebutkan ayat-ayat apa? Waris. Barang siapa yang mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, wa yata'adda hududahu, kemudian dia melampaui batas. Ya, wa yata'adda hududahu, kemudian dia melampaui batas, ya, dari batasan-batasan Allah, yudkhilhu naran, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu azabum muhin, dan dia akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Naam, ini diancam dengan neraka. Wabillahi taufiq. Ya. Yang diancam dengan ancaman yang seperti ini, tentunya dia telah melakukan sesuatu yang apa? Yang terlarang. Ya. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, setelah menyebutkan ayat ini di dalam surah An-Nisa, Ibn Katsir mengatakan, ya, orang-orang tersebut berhak mendapatkan balasan ini karena dia telah merubah hukum Allah Azza wa Jal. Yang seharusnya dikasih setengah malah dikasih semua harta. Yang seharusnya dikasih tidak dikasih. Nah, wabillahi taufiq. Yang bukan ahli waris malah diberi. Yang ini tentunya akan merubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah membalas dengan penghinaan dalam azab yang pedih dan juga azab yang kekal yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 14 ini. Fa hadhil ayatu, maka ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekali lagi dalil yang menunjukkan bahwasanya mengamalkan hukum waris itu, ya, dalam kehidupan kita adalah fardu apa? Ain. Ya, fardu ain. Nah, adapun orang lain mungkin belum bisa, ya, karena jahil, karena masih dikuasai oleh apa namanya, ya, perasaan dan seterusnya, itu urusan yang lain. Yang penting kita dulu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, dibagi rata. Nah. Ya. Padahal di sana ada anak yatim yang seharusnya berhak, ternyata tidak dikasih. Nah. Ya sudah, saya hanya mengambil hak saya saja. Perhitungannya seperti ini, mohon maaf, saya dapatnya sebenarnya hanya 1 juta. Kok saya dikasih 5 juta? Mohon maaf, yang 4 juta saya kembalikan. Saya hanya ngambil jatah saya. Saya hanya mengambil hak saya. Atau mendapat banyak, setelah dihitung itu dulu, saya bukan ahli waris. Saya tidak dapat, saya kembalikan semuanya. Ya. Ini bukan hak saya. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, ini semuanya ikhwatil kiram, ya, akan menjadi sebab kebaikan, sebab keberkahan, ya, di dalam kehidupan kita insyaallah taala dengan kita melaksanakan, ya, perintah-perintah Allah. Karena orang yang melaksanakan hukum Allah ini disebutkan pahalanya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Allah akan memasukkan dia kepada jannahnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim. Dan itulah keberuntungan yang apa? Yang besar. Kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Yang terakhir dari pembahasan pengantar ilmu waris adalah tentang keutamaan mempelajari ilmu faraid. Apa keutamaannya? Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, saya akan bacakan, ya, apa yang disebutkan dalam buku ini. Sebagai ilmu syariat, ya, semua dalil tentang keutamaan menuntut ilmu, ya, merupakan dalil keutamaan mempelajari ilmu apa? Faraid. Ya. Jadi karena ilmu faraid itu adalah ilmu syariah, ya, maka semua dalil tentang keutamaan menuntut ilmu masuk dalam apa? keutamaan mempelajari ilmu apa? Faraid. Misal, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia faham terhadap apa? Agama. Nah, ilmu faraid termasuk dari ilmu agama. Ya. Kalau seorang belajar menuntut ilmu faraid, dia akan mendapatkan kebaikan. Ya. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kemudian juga dimudahkan jalannya menuju jannah. Dimudahkan jalannya menuju jannah. Disebutkan dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya. "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu, berjalan, menempuh sebab-sebabnya, ya, sahalallahu lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju apa? Menuju jannah. Nah. Taib, sebut semua dalil tentang keutamaan ilmu masuk di dalamnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Dan orang-orang yang beriman. Ya, diangkat derajatnya. Akan diangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Wabillahi taufiq. Nah, sehingga semua ya dalil dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tentang keutamaan mempelajari ilmu Alkitab wa sunnah. Masuk di dalamnya juga ilmu apa? Al-Faraid. Atau ilmu hukum waris Islam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hadis yang sesungguhnya lemah, ya. Sering disebutkan oleh para ulama sebagai ya keutamaan ilmu faraid, ya. Namun sekali lagi riwayat-riwayatnya lemah, ya. Tetapi tidak mengapa kita sebutkan karena memang ini masyhur, ya, sering disebutkan dalam buku-buku apa namanya, buku-buku waris, ilmu waris. Nah, saya bacakan salah satu saja di antara apa, di antara hadis-hadis tersebut. Nah, diriwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi rahimahullah, ya, dan juga Sunan Nasa'i wa Ahmad wal Hakim wal Baihaqi. Dan hadis ini dhaifkan, dilemahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda yang maknanya, pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Baik. Ta'allamul Qur'an wa 'allimuhu linnas. Pelajari Al-Qur'an dan ajarkanlah Al-Qur'an kepada manusia. Kemudian Rasul mengatakan, pelajarilah faraid. Pelajarilah ilmu waris. Dan ajarkanlah kepada manusia. Karena aku seorang yang akan mati. Sedang ilmu pun akan diangkat. Kalau beliau wafat sudah. Tidak ada lagi wahyu turun. Ya. Para sahabat wafat juga demikian. Wafatnya seorang alim dikubur pula bersamanya apa? Ilmunya. Ya, oleh karena itu ketika sahabat Zaid ibn Sabit yang kita sebutkan kemarin sebagai sahabat yang ahli dalam ilmu apa? Faraid, meninggal, disolati oleh Ibn Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika dimakamkan berkata Ibn Abbas, al-yaum, pada hari ini dufina ilmun kesir, pada hari ini dikubur ilmu yang banyak. Ya. Jadi cabutnya ilmu itu bukan hilangnya ilmu begitu saja. Tetapi biqabdil ulama, dengan apa? Ya, diwafatkannya ulama. Ya. Kalau ulama diwafatkan sudah, nah, ya. Dikubur bersamanya ilmunya. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah meninggal sudah, ya. Selesai sudah. Nah. Tinggal apa yang beliau wariskan berupa ya, kitab-kitab beliau. Tapi beliau sendiri sudah dikubur bersama dengan ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mewanti-wanti, segeralah kalian belajar faraid. Karena aku ini bakal meninggal. Ilmu pun akan diangkat. Akan datang suatu masa, kata Nabi alaihi salatu wasallam, di mana ada dua orang berselisih. Berselisih tentang pembagian waris, ribut. Bagaimana membaginya, ini bagaimana membaginya. Dua orang berselisih dalam masalah pembagian waris, namun dia tidak menemukan seorang pun yang bisa memutuskan perkaranya. Tanya sana tidak bisa, tanya sini tidak ngerti, tanya saya sana tidak ada jawaban. Nabi mengatakan demikian. Hampir-hampir datang suatu masa, ada dua orang yang punya permasalahan persengketaan dalam waris, namun tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikannya. Ya, ini menunjukkan bahwa ilmu ini ya menjadi sangat asing di zaman itu. Menjadi sangat asing di zaman itu. Walaupun tidak mungkin diangkat. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah tidak mungkin dicabut dari muka bumi ini, tidak ada sama sekali, tidak mungkin. Tetapi mungkin saja ya, ilmu itu tidak ada di kampung kita. Ya, mungkin saja ilmu itu tidak ada di RT kita, di kampung kita, di kabupaten kita, bisa jadi. Nah, ya. Nah, adapun secara keseluruhan tidak mungkin ilmu itu akan dihilangkan dari muka bumi ini. Islam akan terus dijaga ila yaumil qiyamah, sampai hari apa? Kiamat. Ini wallahu ta'ala a'lamu bissawab, ya. Beberapa hal yang bisa kita sebutkan ya, terkait dengan pengantar ilmu faraid. Alhamdulillah kita sudah ya, mempelajari tentang definisi ilmu ini, kemudian juga nama atau sebutan dari ilmu ini, kemudian objek yang dipelajari dalam ilmu faraid, kemudian buah yang diharapkan dari mempelajari ilmu ini, kemudian peletak dari ilmu faraid, sumber-sumber dari ilmu faraid, hukum mempelajarinya, hukum mengamalkannya, ya, kemudian juga keutamaan di dalam kita mempelajari ilmu apa? Faraid. Semoga Allah Jalla wa'ala ya, memberikan kepada kita semuanya ya, kemudahan untuk kita terus mempelajari apa namanya ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasallam terkait dengan ilmu faraid. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran ya, di dalam surah An-Nisa ya, di dalam surah Al-Anfal ya, ayat-ayat tentang waris. Baik, kita akan baca bersama ayat-ayat tersebut, kita tadabburi. Kita akan tadabburi insyaallah taala ayat-ayat tersebut ya, dan semoga ya pada kesempatan yang akan datang ya, kalau tidak memegang apa namanya kitabnya, bisa kita baca apa namanya mushaf ya. Kita baca mushaf sehingga kita langsung kepada sumber dari apa ilmu faraid itu, kita baca ayat per ayat ya, semoga Allah azza wajalla memudahkan untuk kita mentadabburinya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Ya. Ya. Ya. Ya. Padahal bapak kandungnya ya. Bapak kandungnya itu. Allahu Akbar. Baik. Ada pertanyaan ya. Apakah di dalam syariat Islam mengenal harta bawaan? Ya. Yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah sebuah kasus ya, di mana ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang punya harta. Ya, laki-laki ini tidak membawa harta. Kalaupun ada sedikit, ya, istrinya ini ya dia punya harta. Harta mungkin warisan dari bapaknya ya, atau mungkin harta memang harta dia, harta sang istri ya, sampai punya anak. Kan demikian. Di dalam perjalanan hidupnya ya, meninggal ini sang wanita. Ya. Baik. Sang wanita ini meninggal Kemudian anak-anak wanita ini yang tidak lain juga anak-anak apa, ya, bapaknya ini yang laki-laki ini mengusir apa namanya bapaknya, kamu mbok jangan di sini, ini hartanya ibu. Ya, ya. Wabillahi taufik. Yang seperti ini, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, ya, akan ada pembahasan khusus di sini, yaitu tentang harta yang dibagikan kepada ahli waris itu harta siapa. Ya. Jawabannya, harta yang dibagi itu adalah harta murni milik mayit. Ya. Harta murni milik apa? Mayit. Jadi kalau ada yang belum murni, harus dimurnikan dulu. Mungkin ada harta yang berserikat. Ya. Ada harta yang masih tercampur dengan apa? Harta orang lain, usaha bersama, dan seterusnya. Ini harus dipisahkan dulu. Nah, dalam kasus tadi, ya, kalau dikatakan apakah sang suami ini punya hak, ya punya hak. Ya, dia punya hak. Haknya adalah seperempat dari harta apa? Ya, harta istri yang meninggal ini. Ya. Karena mereka berdua menikah dan punya apa? Anak. Taruhlah dalam perjalanannya ini, ya, harta sang istri itu masih terjaga. Hartanya masih terjaga. Ya, biasanya hartanya perempuan itu terjaga karena dia tidak mengeluarkan apa? Nafkah secara umum. Tanahnya masih utuh, tanah warisan dari orang tuanya masih utuh, ya. Sementara sang suami ya kalau dapat uang untuk apa namanya? Makan, dapat uang untuk perbaikan rumah, dapat uang untuk ini, habis ini uang ini, ya. Ya. Sehingga ketika meninggal, ya, ya dia mungkin tidak punya apa-apa saat ada yang meninggal laki-laki ini. Tapi sekarang yang meninggal adalah apa? Ya, sang istri. Istrinya meninggal dalam keadaan dia punya harta. Dan bukan harta suaminya, betul, bukan harta suaminya, harta sang istri. Ya. Nah, karena itu harta sang istri, ya. Masalah apakah sang suami punya hak? Ya, dia punya hak. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala memberikan hak, ya, dengan adanya hubungan pernikahan itu ada hubungan waris mewarisi. Ya, berarti kasus yang panjenengan tanyakan ini, seorang wanita meninggal, meninggalkan seorang suami dan beberapa anak. Ya, beberapa anak. Ada anak laki-lakinya barangkali. Ada anak laki-lakinya, ada anak perempuannya. Maka harta itu seperempat diberikan kepada apa? Kepada suami. Ya. Kemudian sisanya ini nanti diberikan kepada anak-anaknya. Atau ahli waris yang lain kalau memang masih ada. Nah, ya. Yang jelas untuk anak-anaknya. Ya. Baik. Dan taruhlah, ya, taruhlah, nah, ya. Sang istri ini tidak punya harta, nah, ya. Bukan berarti kemudian, ya, ini masalah yang lain, ini durhaka kepada apa? Kepada orang tua, nah, ya. Ini masalahnya lain lagi ini, nah, ya. Masa orang tua bapaknya diusir, ini kan keterlaluan, ya, kan? Ya, keterlaluan, nah, bapaknya diusir. Nah, selama ini dia apa namanya mendapatkan kasih sayang orang tuanya, nah, dia ada di dunia ini sebabnya adalah apa? Bapaknya, ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi adapun pertanyaan tadi mungkin wadih jelas insyaallah. Jadi apakah ada harta bawaan diakui oleh Islam? Iya, diakui oleh Islam. Karena itu hartanya ibu wanita ini ya sudah selamanya punya dia. Ya, kecuali dalam kehidupan suami istri, sang istri memindah tangankan. Itu cerita lain lagi. Saking tresnane gitu kan, ya. Ya, punya tanah banyak warisan. Ini yang 1 hektar untuk mas saja. Ya, sampai diganti apa namanya? Ya, nama sertifikatnya ini berarti sudah jadi hak apa, ya, suaminya. Selama dalam kehidupan itu kok kemudian ada pindah tangan dan seterusnya, ya, itu juga dilihat nantinya. Nah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.